Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-27 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Islamnya beberapa sahabat setelah dimulainya dakwah Jahriyah. Di antara yang masuk Islam setelah dimulainya dakwah Jahriyah adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau adalah seseorang yang berasal dari luar kota Mekah, tepatnya dari Ghifar, datang ke kota Mekah ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar tentang kedatangan beliau. Kemudian setelah bertemu dan mendengar ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar pun masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Dzar kembali ke kaumnya dan mengabarkan kepada mereka sampai datang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan berteriak di antara mereka. Maka dia pun keluar sampai mendatangi Masjidil Haram dan berteriak dengan suara yang keras, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka mereka pun mengeroyok Abu Dzar dan memukul beliau sampai beliau terkapar. Datanglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan orang-orang Quraisy dengan balasan orang-orang Ghifar, jika orang-orang Quraisy pergi berdagang ke arah Syam dan melewati daerah mereka. Akhirnya Abbas bisa menyelamatkan Abu Dzar. Pulanglah Abu Dzar ke Ghifar dan masuk Islamlah separuh dari mereka. Adapun separuh yang lain, maka mereka baru masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang masuk Islam setelah dimulai dakwah Jahriyah adalah Dhimad dari Azdi Shanu'ah. Beliau adalah tukang ruqyah dan mendengar orang-orang bodoh kota Mekah mengatakan bahwa Muhammad adalah orang gila. Berkata Dhimad, seandainya aku melihat laki-laki ini, semoga Allah menyembuhkan dia dengan tanganku. Dan ketika bertemu dengan Nabi SAW, maka Dhimad menawarkan kepada Nabi untuk meruqyah beliau. Maka Nabi mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Maka Dhimad meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kata-kata tadi. Dan akhirnya diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Kemudian Dhimad berkata, sungguh aku telah mendengar ucapan para dukun, ucapan tukang-tukang sihir, ucapan para tukang syair. Tetapi aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kemudian akhirnya beliau masuk Islam dan membaiat Nabi SAW untuk dirinya dan kaumnya. Dan kisah masuk Islam yang Dhimad diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.